Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pelajaran yang ke-19 halaman 105 itu tentang al-adad ya, al-adadu bilangan. Tentang bilangan. Jadi bilangan dari 3 sampai 10 ya. Jadi bilangan dari 3 sampai 10 dulu. Tentang al-adadu bilangan dari 3 sampai 10. Maka kaidahnya adalah bilangan ini ya yukhaliful ma'dud fit tadhkir wa ta'nits fit tadhkiri wa ta'nitsi. Bilangan 3 sampai 10 itu yukhaliful ma'dud fit tadhkir wa ta'nits. Bilangan 3 sampai 10 dia berlawanan dengan ma'dudnya. Yukhalif berlawanan ma'dud dengan yang dibilangkan. Ada bilangan, ada yang dibilangkan. Contoh 3 pulpen. Maka 3 adalah bilangan, pulpen adalah yang dibilangkan. Jadi bilangan 3 sampai 10 itu menyelisihi atau berlawanan dengan ma'dud. Berlawanan dengan ma'dud yang dibilangkan. Padahal apa? Di dalam apa? Di dalam muzakkar dan mu'annas. Muzakkar dan mu'annas. Ini kaidah ya, dari 3 sampai 10 bilangan itu berlawanan dengan yang dibilangkan bendanya di dalam muzakkar dan mu'annas. Contoh 3 pulpen. Nah, pulpen itu muzakkar mu'annas. Muzakkar. Jadi kalau bilangan 3 sampai 10 maka yang dibilangkan pulpennya itu harus dijamakkan dulu. Jamaknya apa? Aklam. Nah, aklam tadi kan pulpen, kalamun dia muzakkar. Dia muzakkar. Ini namanya ma'dud. Ini namanya ma'dud yang dibilangkan. Nah, maka bilangannya harus berbeda. Berbeda. Kalau ini muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Salah satu aklam. Nah, jadi perhatikan, ini namanya al-adad, adadnya bilangannya. Bilangan al-ma'dud yang dibilangkan. 3 sampai 10 itu berlawanan dengan ma'dudnya. Dari sisi apa? Di muzakkar dan mu'annas. Jadi lihat dulu yang dibilangkan. Yang dibilangkan ini muzakkar. Muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Kan asalnya kolam, kolam adalah muzakkar, maka dia harus dimu'annaskan. Bilangannya harus dimu'annaskan. Jadi 3 sampai 10 yang dibilangkan ini harus dijamakkan dulu. Dijamakkan, dan dia muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Contoh yang lain yang dibilangkan itu adalah mu'annas, seperti kalimat mobil. Mobil artinya sayyarat, tapi dijamakkan menjadi sayyarat. Ini majrur ya. Nah, kenapa dia kasrah? Karena dia mudhaf ilaih, beridhofat. Dia statusnya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti Abdullahi, kalimat kedua harus dikasrahkan. Nah, kemudian ini kan sudah dijamakkan dan dia bentuknya adalah mu'annas. Nah, 5 mobil bahasa Arabnya apa? Ya, harus berlawanan dengan yang dibilangkan. Kalau ini muannats maka bilangannya harus mudzakkar. Apa? Khamsu, kham. Su. Nah. Khamsu sayyaratin, ya. Khamsu sayyaratin. Jadi bilangan 3 sampai 10 itu harus apa? Satu, lihat dulu yang dibilangkan itu mudzakkarkah muannats. Kemudian baru yang dibilangkan itu harus dijamakkan, dijamakkan. Nah, perhatikan halaman 106 ya. Perhatikan yang di atas. Nah, di situ disebutkan bagaimana adat dan ma'dud yang benar. Contoh seperti nomor 3. Salah satu tullabin. Kenapa menggunakan salah satu muannats? Karena apa? Karena yang dibilangkan itu muzakkar. Talib kan muzakkar. Nah, kalau kita ganti dengan mahasiswi, 3 siswi. Ayo, 3 siswi bagaimana? Salah. Terus? Ayo, siswi itu dijamakkan bagaimana? Iya, salasu talibatin. Nah, salasu talibatin. Salasu talibatin. Karena ma'dudnya yang dibilangkan itu mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar. Itu bilangan 3 sampai 10. Contoh nomor 4, arba'atu tullabin, 4 siswa. Khamsatu tullabin, 5 siswa. Kemudian 6 siswa, sittatu tullabin. Sab'atu tullabin, 8 tullabin. Tis'atu tullabin, 9 siswa. Asyaratu tullabin, 10 siswa. Nah, kemudian kita baca di bawahnya ikra waktub, ya. Ikra waktub, yaitu waktubnya itu alif bukan hamzah. Di situ kan di atas alif itu ada tanda hamzah, itu keliru, ya. Ikra waktub. Nah, jadi bukan waktub tapi waktub. Tanda hamzahnya dihapus. Perhatikan apa yang kita baca. Nah, gantian ya. Dari 1 sampai 12. Ya, mikrofonnya ada? Ya, ada ya. Dari mana yuk? Dari belakang, depan. Depan kerancakan deh. Dari belakang sebelah kanan. Dari belakang sebelah kanan. Nomor hadang dulu. Nomor 2. Khalidun, ya. Lahu sittatu abna'in. Ya, artinya apa? Khalid, dia mempunyai, ya, 6 anak, ya. Anak laki-laki. Ya, 6 anak laki-laki. Jadi abna'in itu mufradnya apa, Bu? Abna'in atau ibnu, ibnun. Ibnun, ya. Jadi ibnun jamaknya adalah abnaun. Kenapa menggunakan sita tubuh bukan situ aja? Karena abna, ya. Abna itu, ya. Ya, Bu. Muannas. Bukan, abnanya kenapa? Muzakkar. Ya, karena abnaun itu muzakkar. Maka adatnya bilangannya harus muannas atau ma'dud, ya. Jadi abna'un itu namanya ma'dud yang dibilangkan. Kemudian nomor 1. Ya, silakan. Indi khamsatu. Ya. Kitabi. Bukan, dijamakkan. Itu jamaknya. Indi khamsatu. Kutubi. Ku pakai tanwin. Kutubi. Kutu. Kutubin. Iya, terus. Wasala satu. Iya. Akolami. Aklamin. Iya, artinya apa? Saya memiliki lima buah buku. Lima kit, ya, terus dan tiga. Tiga buah pulpen. Ya, jadi, nah kutub itu jamak dari apa bu? Mufradnya apa kutub? Kitab. Nah kitab mufrad maka dijamakkan. Jadi lima kitab adalah khamsatu kutubin. Tiga pulpen, salah satu aklamin. Ya. Kemudian nomor empat, silahkan. Fil asbu'u sab'atu sabu'u ayyam. Fil us. Usbu'u. Ya. Dimasuk fil, oh iya ya betul. Dimasuk, fil usbu'u. Ya. Apa usbu'u i'u? Fil us. Fil usbu'u. Ya. Sab'atu ayyamin. Diulang bu. Fil usbu'i sab'atu ya. Ayyamin. Artinya dalam satu minggu. Dalam seminggu, dalam ya. Dalam seminggu ada tujuh hari. Ada tujuh hari. Jadi apa dari mufrad dari ayyam? Yaumun. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Nah, berarti sab'atu harus muannas. Iya. Nomor tujuh. Hadhis sayyaratu. Ada li-nya, li, li. Oh, ya. Itu bukan ha, ada liha. Oh. Liha. Lihadhis sayyaratu. Sayyarati. Saya. Lihadhis sayyarati. Iya. Arba'u. Bukan. Ar. Abwabin. Coba diulang bu, ada yang salah. Arba'atu. Ya. Abwabin. Artinya apa? Mobil di mobil ini. Mobil ini punya. Mobil ini punya empat pintu. Jadi li itu kan kepemilikan bu. Li adalah milik. Jadi mobil ini punya. Jadi mobil ini punya empat pintu. Nah abwabun itu mufradnya apa bu? Babun. Babun muzakkar muannas. Muzakkar. Nah, makanya arba'ah atu pakai ya. Muannas bilangannya. Ya. Nomor tiga. Kam ahon laki ya aminatu. Ya. Li arba'atu ikhwatin. Ya, artinya berapa saudara laki-laki yang kamu punya ya Aminah? Ya. Saya mempunyai empat saudara. Ya, saudara. Ya. Ikhwatun itu mufradnya apa, Bu? Ikhwah. Akhun. Akhun, iya, akhun. Karena akhun itu mudzakkar, maka bilangannya arba'atun harus muannas. Nomor lima. Enggak panjang. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Ya. Indil ana thamaniyatu riyalati. Ya. Artinya berapa rial? Kamu punya berapa rial sekarang wahai Ammar? Ya. Aku memiliki sekarang. Aku sekarang memiliki 8 rial. Ya. Jadi rialat itu jamak dari rial. Nah, rialat itu mudzakkar muannas, Bu? Mudzakkar. Ya, jadi yang dilihat adalah lafaz mufradnya, bukan lafaz jamaknya. Kan jamaknya rialat itu. Muannas dia berubah menjadi jamak muannas salim. Muannas dia. Tapi yang menjadi patokan adalah dilihat ketika mufradnya. Mufrad dari rialat adalah rialun mudzakkar ya. Rialun mudzakkar. Maka bilangannya harus muannas. Jadi rial itu jamaknya rialatun. Itu jamak muannas salim, itu muannas sebenarnya. Tapi yang menjadi patokan adalah ketika dia mufrad. Mufradnya apa? Rialun mudzakkar. Maka bilangannya harus muannas. Nomor 6, silakan. Fi fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Ayo, salah. Jadidatin. Iya. Artinya? Oh iya iya. Di dalam kelurahan ini ada kelurahan enggak ada terjemahnya? Hayyi itu ada kelurahan enggak artinya? Hayyi. Iya, artinya kelurahan enggak? Ada diterjemahkah kelurahan kampung. Artinya? Kampung. Hayyi itu kawasan. Kawasan atau area. Wala alam kalau di Indonesia ya apa itu. Jadi kalau di Arab Saudi itu kawasan bandara Hayyul Mator, kawasan area kampus Hayyul Jami'ah. Bisa maknanya area atau kawasan. Di dalam kawasan ini ada 9 rumah yang baru. Nah, kenapa Pian menyebutkan jadidatin bukan jadidatun? Ayo. Karena apa? Itu ini tentang sifat dan mausuf. Nah, karena jadidatin sifat bagi siapa? Buyut. Buyutinnya kasrah, maka sifatnya juga kasrah. Jadi yang baru itu rumah ya, rumah. Di area ini atau kawasan ini ada berapa, Bu? Sembilan rumah yang baru. Jadi yang baru, nah karena itu adalah sifat, maka jadidahnya mengikuti mausufnya, mengikuti rumahnya. Rumahnya buyutin, maka sifatnya jadidah. Jadidatin. Iya. Nah, Bu, kenapa tis'atu bukan tis'u aja? Karena kenapa kita baca tis'atu bukan tis'u? Karena apa? Ya, karena karena ma'dudnya apa? Mudzakkar, maka bilangannya harus mu'annath. Jadi ma'dud itu buyutnya ya, yang dibilangkan, pembilangannya ya, itu namanya ma'dud. Kemudian nomor 8. Kam tamanu hadzal kitabi? Hanya panjang hadzal kitabi. Kam tamanu hadzal kitabi? Tamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Ya, itu tasydid ya, itu keliru. Nisfun. Soal tasydidnya diganti sukun. Di buku ulum itu shadnya pakai tasydid. Yang benar diganti sukun, wa nisfun. Artinya apa? Berapa harga kitab ini? Ya. Harga kitab ini. Harganya ada hu. Harganya? Harganya. Ya. 7 rial dan setengah. Itu dannya enggak usah diterjemahkan. 7 rial setengah. Oh, ya. 7,5 rial. Mana tadi? Rialat ya. Nah, rialat itu kan lafaznya muannas, Bu. Rialat lafaznya muannas. Tapi patokannya apa, Bu, tadi jarulun? Mufradnya. Mufradnya rial, rialun mudzakkar. Maka bilangannya harus muannas. Ya. Nah, tapi di zaman sekarang ya, harga itu bukan saman yang dipakai orang-orang. Masih ingatkah? Bukan saman. Di zaman sekarang berapa harganya? Bukan samanuhu. Sekarang bukan yang masyhur itu, bukan itu. Walaupun maknanya benar, saman adalah harga. Jadi harga si'run. Ini yang dipakai sekarang di Arab-Arab. Jamaknya adalah as'ar. Kam si'rul qalam, kam si'rul libas, kam si'rul hadza. Bukan samanu ya. Yang populer atau masyhur harga adalah si'run sekarang, di zaman sekarang. Samanun juga sama harga juga, tapi yang paling banyak dipakai, yang ditulis di toko-toko itu adalah si'run. Kalau misalnya kita beli buku ya, beli buku di Arab Saudi sana, maka ada sedikit, ada apa namanya, harganya putih kan, itu tulisannya apa? S, R, kemudian ditulis 17 se'run rial. Se'run rial, harga rial 17, berarti 17 rial. Jadi se'run ya, bukan samanun. walaupun maknanya sama, tapi yang dipakai adalah kalimat si'run. Qa'imatul as'ar, daftar harga. Ada misalnya di masuk toko, maka ada namanya qa'imatul as'ar, daftar harga barang segini-segini. As'ar ya, bukan saman. Kemudian nomor 12. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Ya, artinya apa? Dalam bus ini terdapat 10 penumpang. 10 penumpang. Rukab. Apa itu mufradnya, Bu? Rukab. Itu kan jamak. Rakibun. Ya, rakibun. Jamaknya rukab. Ya, asyaratu ya. Shinnya pakai fathah, asyaratu. Tapi kalau 10 untuk pasangan mu'annas, misalnya 10 anak perempuan. 10 anak perempuan, apa bahasa Arabnya, Bu? Ada yang bisa lah. 10 anak perempuan. Ya, ada yang bisa jawab? Ambil mikrofonnya. Saya mempunyai 10 anak perempuan. Apa? Bintun kan jamaknya banat, banatun. Nah, berarti apa? Li bukan asyaru, asyru. Shinnya sukun. Shinnya sukun. Kalau adatnya, bilangannya 10 ini mudzakkar, maka dia sukun, asyrun. Tapi kalau dia mu'annas, maka shinnya fathah. 10 anak laki-laki. Asyaratu, apa tadi? Abna. Ya. Asyaratu abna'in. 10 anak perempuan, apa? Bukan asyaru, tapi asyru. Ada di Al-Quran, falahu asyru amsaliha. Falahu asyru amsaliha. Bukan asyaru, asyru bana'in. Ini 10 anak laki-laki, ini 10 anak perempuan. Jadi dia enggak di fathah, bukan asyaru, tapi asyrun. Tapi kalau belas-belasan, 14, nah itu maka ada boleh 2. Tapi nanti ya, ini cukup 3-10 dulu. Asyru banatin atau asyaratu abnain. Ya, 10 anak laki-laki dan perempuan. Nomor berikutnya, nomor 9, silahkan. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin udama wa arba'atu tullabin jududin. Ya. Artinya di kelas ini ada 10 murid lama. Ya. Murid yang lama dan 4 murid yang baru. Ya, 4 murid yang baru. Ya. Kemudian nomor 11. Indi rialani wa khamsatu qurushin. Ya, artinya saya punya 2 rial dan 5. Itu nama mata uang itu. 5 sen. Ya, wala alam ulun belum tahu ya. Jadi mufradnya adalah kirshun. Kirshun. Jamaknya kurush. Coba lu cari dulu, itu mata uang itu. Uang logam ya? Oh iya, uang logam. Ya. Kurush itu uang logam. Mufradnya adalah kirshun. Kirshun ya. Kirshun. Jamaknya kurush. Mufradnya adalah kirshun. Ya. Berarti apa? Saya punya 2 real dan 5 pecahan ya, atau uang logam. Jadi uang logam di Arab Saudi itu dia pecahannya 50 halalah. 50 halalah itu setengah real. Itu biasanya logam. Jadi 100 halalah 1 real. 100 halalah 1 real. 50 halalah adalah setengah real. Dan itu apa namanya, logam ya. Setengah real itu bentuknya adalah logam atau besi. Kemudian yang berikutnya nomor 10. Nomor 10 silakan. Kam komison indika ya Ibrahim. Ya, Ibrahimu mami. Kam komison ya. Indika indika ya indaka. Indaka. Indaka. Kam komisun indaka ya Ibrahimu. Ya. Indi sama niatu komisonin. Ya. Komisonin. Bukan. Hah? Ya. Komsonin. Ya, komsonin. Jamak dari komis. Komsonin. Kom apa kum? Komsonin. Ya, komsonin. Coba diulang. Diulang bu, ya silakan. Kam komison. Coba diulang. Ya, silakan diulang, Bu. Kam komison indaka ya Ibrahimu. Ya. Indi sama niatu ya. Kumsonin. Ya, artinya apa? Berapa kemeja yang engkau miliki ya Ibrahim? Ya. Saya memiliki 8 kemeja-kemeja. Enggak usah dijamakkan. 8 kemeja. Iya, itu sudah banyak, Bu, kalau 8 kemeja. 8 kemeja sudah banyak. Ya, menggunakan sama niyatu karena komis mufradnya adalah mudzakkar, ya. Nah, kemudian masih yang ini ya, tapi ulun ganti. Masih ini ulun ganti. Nomor 1. Mana, silakan gilirannya. Ganti kitabnya dengan papan tulis. Ini kan khamsatu kutubin, ganti dengan papan tulis. Dan 3 apa yuk? Dan 3 buku. Dan 3 penghapus. 3 mobil deh, 3 mobil. 5 apa tadi? 5 papan tulis dan 3 mobil. Papan tulis jamaknya apa? Jamaknya saburotun. Mobil sama sayyaratun. Nah, gimana, Bu? Indi khamsatu sab. Nah, bukan. Khamsun. Nah. Indi khamsun sabu. Jangan ditanwinkan khamsunnya. Oh, khamsun. Ulang, ya. Indi khamsu saburatin. Iya. Wa thalathu apa? Mobil. Sayyaratin. Iya. Indi khamsu apa tadi? Saburatin wa thalathu sayyaratin. Nah, kenapa demikian? Karena yang dibilangkan adalah muannas, maka bilangannya harus mudzakkar. Iya. Nomor 2 lagi. Khalid memiliki 6 anak perempuan. Apa, Bu? Itu kan anak laki-laki, ini anak perempuan. Nah. Khalidun lahu sittatu banatin. Salah, Bu. Karena banat itu muannas. Maka bilangannya harus mudzakkar. Khalidun lahu sittun banat. Jangan ditanwinkan, beridofat. Khalidun lahu sittun banatin. Ya. Khalidun lahu sittu banatin. Jadi bilangan dan yang dibilangkan itu statusnya adalah mudhaf ilaih, seperti abdun dan Allah, maka menjadi abdullahi. Kalimat pertama jangan ditanwinkan dan jangan pakai alif riflam. Abdullahi. Kalimat kedua baru dikasrahkan. Ya. Nomor 3. Nah, diganti menjadi apa yuk? Pintu. Bulah pintu. Berarti apa? berapa pintu yang kamu miliki wahai Aminah? Pintu, barang aja pintu apa, yang penting pintu. Berapa pintu yang kamu punya wahai Aminah? Saya punya 4 pintu. Nah, silakan Bu. Kam abwa. Lafaznya mufrad, setelah kam mufrad mansub. Kam babu. Bukan, sama seperti akhon polanya. Akhon kan fathataini. Berarti apa Bu? Kam baban. Ya, kam baban. Kam baban laki. Ya. Ya. Ya benar. Ya Aminatu. Nah, saya punya 4 pintu. Indi ya. arba'u. Ayo. Babin. Bukan. Arba'atu. Ya, dia. Arba'u abwabin. Nah, tunggu dulu. Abwab itu mudzakkar muannats, Bu. Ya, mudzakkar. Nah, berarti apa? Arba'atu ya. Abwabin. Ya, coba diulang dari awal. Kam kam baban. Kam baban laki. Ya. Ya. Indaki. Ya. Kam baban indaki ya Aminatu. Ya. Indi ya. Arba'atu abwabin. Ya, abwabin. Enggak ada perubahan. Karena babun adalah mudzakkar, maka bilangannya harus muannats. Karena yang ditanya adalah yang tidak berakal, maka menggunakan inda. Kam baban indaki ya Aminah. Indi arba'atu abwabin. Ya, nomor 4. Nah, dalam seminggu ada 7 hari. Kita ganti di kelas. Di dalam kelas ada 7, ada 7 siswa. Nah, apa Bu? Di dalam kelas ada 7 siswa, bukan siswi ya. Di dalam, oh diganti deh, siswa sudah ada, siswi aja. Di dalam kelas ada 7 siswi. Fil fasli sab'u. Ya, sab'u ya. Karena kan siswinya mu'anas. Ya. Tolibatin. Tolibatin. Ya. Fil fasli sab'u. Tolibatin. Ya. Kenapa demikian? Sab'u bukan sab'atu. Karena tolibah mu'annas. Maka harus berlawanan dengan bilangannya. Harus mudzakkar. Ya. Nomor 5. Cukup panjang ya. Langsung aja Bu ya. Saya langsung jawabannya, saya memiliki sekarang adang dulu. 8 rumah. Ini orang sugih, ngelujar pian berapa bisi rumah? Ngelujar pian. Saya punya sekarang 8 rumah. Nah. Indil ana ya. Indil ana samaniyu. Rumah itu lihat di lubuk rumah itu mudzakkar muannas. Mudzakkar. Nah, berarti bilangannya harus muannas. Samani ya. Ya. Ulang indi. Indil ana samaniyatu buyutin. Ya, buyutin. Indil ana samaniyatu buyutin. Ya. Nomor 6, di area ini atau kawasan ini ada 9 rumah baru diganti. Ada apa yuk? Ada rumah sudah masjid. Apa yuk? Sepeda deh, ada sepeda. Di area ini ada sepeda, ada 9 sepeda yang baru. Nah, sepeda apa jamaknya Bu? Ya, tinggal di jamak muannaskan. Darrojatun. Ya, kan darrojatun mufradnya. Darrojatun. Nah, di area ini ada 9 sepeda yang baru. Ya. Silakan. Fi hadzal hayyi. Ya. Ya, sepeda itu muannas mudzakkar dulu. Muannas. Nah, berarti apa? Tis, tinggal hilangkan tak marbutohnya. 9 tis'u ya darrojatin. Ya, terus yang baru jadi datin. Ya. Coba diulang. Fi hadzal hayyi tis'u darrojatin jadi datin. Ya. Di area ini ada 9 sepeda yang baru. Kenapa tis'u? Karena darrojah muannas. Tis'u darrojatin jadi datin. Nomor 7. Rumah ini punya 4 apa yuk? Pintu, jangan selain pintu apa? Punya 4 kamar. Nah, kamar ya. Kamar atau ruangan aja, punya 4 ruangan. Ruangan bahasa Arabnya adalah ghurfatun. Ruangan ghurfah. Jamaknya apa bu? Gurafun. Nah, jamaknya gurafun. Apa tadi? Jadi pertanyaannya adalah di rumah ini punya 4 ruangan. Nah, ini jamaknya bu ya. Rumah ini kan mobil ini. Rumah ini punya 4 ruangan. Nah, silakan bu. Lihajihi. Benar kan lihajihi? Lihajihi. Nah, yo. Rumah ini, rumah itu muzakkar kah muannas kah? Isim syaratnya harus disesuaikan. Di. Ayo bu. Isim isyarat ini sudah lewat. Kalau mobil kan muannas, maka menggunakan ha bihi. Kalau baitun bang, muannas kan muzakkar kah? Iya. Lihajal baiti. Lihajal baiti langsung. Arba'atu. Ayo. Arba'atu. Arba'atu kah? Lihat kepada bentuk mufradnya. Mufradnya itu muzakkar kah muannas kah? Nah, ya. Ibu agak-agak susah ya. Coba diulang nih. Lihajal baiti. Lihajal baiti arba'u ya. Gurofun. Dikasrahkan. Gurofin. Guro. Fin. Yang ujungnya doang yang dikasrahkan bu. Arba'u. Arba'u gurofin. Iya, gurofin. Lihajal baiti arba'u gurofin. Kenapa menggunakan arba'u? Jarulun, lihat kepada mufradnya. Mufradnya adalah muannas. Maka 4 ruangan arba'u ghurafin. Karena dilihat dari bentuk muannasnya, bentuk mufradnya, bukan bentuk jamaknya. Ini mufradnya ghurfah muannas. Maka harus muzakkar arba'u ghurafin. Kemudian nomor 8. Langsung ya, harganya itu kan 7 rial. Dolar aja Bu ya. Dolar. Dolar itu bahasa Arabnya ya dolar. Dolar. Kalau jamaknya dolarat. Dolarat. Nah, itu apa namanya? Dolarun. Dolar. Dolarot ya. Jadi seperti ini. Gini aja dari awal. Berapa harga mobil ini? Bu ya, perhatikan. Berapa harga mobil ini? Harganya 7 dolar setengah. Nah, ayo. Berapa ini contoh aja Bu ya. Berapa harga mobil ini? Nah, harga silahkan ya. Dari kam kah Ustaz? Ini dari kam aja gin. Kam tsamanu hadzadulari. Kenapa? Bukan dulari. Bukan. Berapa harga mobil ini? Mobil. Mobil bahasa Arabnya apa? Ya. Kam tsamanu hadhihi sayyarati? Iya. Nah, tsaman. Tamanuha. Tamanuha, ya. Sab'atu dula dularani. Dularatin. Dularat itu tak itu. Oh, dularat. Kayak rialat sama. Tamanuhu sab'atu dula. Tamanuha. Tamanuha sab'atu dularatin. Ya. Wanisfun. Artinya apa? Harganya 7,5 dolar. Harganya 7,5 dolar. Terbalik ya. Harganya 7,5 dolar. Jadi yang perhatikan, kam samanu hadhis sayyarati. Samanuha, ya, karena dia mu'annas maka diganti ha. Samanuha sab'atu dolaratin wa nisfun. Harganya 7,5 dolar. Iya. Di kelas ini kita ganti di rumah ini ya. Di rumah ini ada 3 anak perempuan dan ada 10 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nah, gimana Bu? Di rumah ini ada 10 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nah, silahkan Bu. Di dalam rumah ini berarti apa? Itu dulu di dalam ya. Fi hadzal baiti. Nah, 10 anak laki-laki. Ayo. 10. Asyaru. Asyaratu. Ayo. Apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki itu ibnun, jamaknya apa? Abnai. Ya, coba ulang. Fi hadzal baiti. Fi hadzal fi hadzal baiti 'asyaratu ya. Abna'in. Ya. Terus dan 4 anak perempuan. Wa arba'u. Iya. Banatin. Banatin. Iya. Kenapa dia menggunakan arba'u kada arba'atu? Itu muzakkar. Apanya yang muzakkar? Bilangannya. Yang dilihat bukan bilangannya. Yang mana? Yang dibilangkannya. Yang dibilangkan. Oh, yang dibilangnya karena mu'annas. Nah, karena yang dibilangkan mu'annas bintun, maka adatnya bilangannya harus muzakkar. Muzakkar. Arba'u banatin. Tadi apa 10 anak laki-laki? Asyaratu abna'in. Iya, asyaratu abna'in. Karena ibnun itu muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Jadi yang pertama dulu lihati yang dibilangkan ini muzakkar mu'annas. Kalau dia misalnya yang dibilangkan ini adalah mu'annas, maka bilangannya muzakkar. Kemudian baru dijamakkan. Talibun tulab, bintun banat. Kemudian bilangan yang pertama dia tidak bertanwin dan pakai alif lam karena dia statusnya adalah sebagai mudhof. Salah satu bukan salah satun atau as-salah satu bukan. Kemudian kalimat yang kedua ditanwinkan kasrah. Ya. Kemudian nomor 10. Itu kan komis ya. Kita ganti dengan berapa? Berapa apa yuk? Kaif, kamera, banyu, minuman. Cari dulu nah. Kipas angin apa bawa kipas angin? Kipas angin bahasa Arabnya apa? Mirwahatun. Mirwahatun. Ini ada berapa nih? Dan 6 ya. Mirwahatun. Mirwahatun. Jamaknya apa? Tinggal tambah alif dan ta. Mirwahatun. Mirwahatun. Nah. Berapa kipas angin yang kamu miliki wahai Ibrahim? Saya punya 8 kipas angin. Ayo. Ya, silahkan coba dulu. Kam mirwahatan kam mirwahatan ya. Indaka ya Ibrahimu. Ya. Indi, dapat tadi 8 ya. Tamaniyu. Bukan tamaniyu. Ayo. Bukan. Jadi kalau untuk delapan bu ya, muannasnya sama niyatun. Iya. Muzakarnya sama nun. Oh sama nun. Ya. Indi sama nu. Mirwahatin. Iya. Kam mirwahatan indaka ya Ibrahim. Indi sama nu mirwahatin. Jadi untuk samani ya, mudakarnya adalah sama nu. Ya sama sama nu. Delapan kipas angin. Ya. Nomor 11. Saya punya 2 dolar bu ya. Saya punya 2 dolar. Nah, itu kan 2 real, ganti 2 dolar. Dan 5 real. Nah, saya punya 2 dolar dan 5 real. Ayo. Ini dolar ya. Indi ya. Dolaroni. Ya. Wa berapa tadi? 5 real. Hamsu rial hom. Ayo. Apa? Rialatin. Khamsunya apa tadi? Khamsu khamsatu coba ulang. Oh. Indi. Oh iya. Indi dolaroni wa khamsatu rialatin. Kenapa kalian menggunakan khamsatu? Di sebelahnya enggak gitu. Hah? Ayo. Karena itu mudzakkar rialernya. Ya, rialnya mudzakkar berarti mu'annats. Mu'annats, iya. Indi dolaroni wa khamsatu apa? Rialatin. Jadi ulun tadi jangan dilihat kepada bentuk jamaknya. Kalau rialat itu jamaknya memang mu'annats, tapi lihat kepada bentuk mufradnya. Rialun mudzakkar, maka bilangannya harus mu'annats. Di dalam bis ini ada 10 apa? 10 penumpang. Kita ganti di dalam kereta api ini. Nah, ada berapa yuk? Ada lima ban. Contoh ya, ini contoh aja. Kereta api bahasa Arabnya apa? Kitor. Kemudian ban, bahasa Arabnya apa ban? Ajalatun. Ajalat, jamaknya apa? Ajalat, ya. Nah, ajalatun. Nah, di dalam kereta api ini ada 5 ban. Ada 10 ban, afwan. Di dalam kereta api ini ada 10 ban. Ini membawa ban bekas misalnya. Silakan. Di dalam kereta api ini ada fi coba. Fi hazal qitar. Ayo, robat ya. Fi hazal qitari. Nah. Berapa tadi? 10 ban, itu ban yang di tengah-tengah. Asyru. Iya. Asyru. Nah. Terus? Ajalatin. Iya. Fi hazal qitari asyru ajalatin. Kenapa pin menggunakan asyru kada asyaratu? Ayo, Bu. Karena apa? Mu'annas ajalat. Ya, karena ajalahnya mu'annas, maka bilangannya harus mudzakkar asyru, ya. Kemudian latihan nomor 3, ajib jawablah anil as'ilatil atiyati, dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Musta'milan al-adada, dengan menggunakan adat atau bilangan. Musta'milan al-adada, menggunakan bilangan. Al-madhkur, yang disebutkan. Bainal qawsaini, antara dua. Apa itu namanya? Apa sih? Ini apa namanya? Dua kurung, apa namanya? Dua kurung ya? Dalam kurung, ya. Keringat lagi ulun. Perhatikan, ajib jawablah. Anil as'ilatil atiyati, dari pertanyaan berikut. musta'milan al-adada, menggunakan bilangan, al-madhkur yang disebutkan bainal qausaini, yang disebutkan dalam dua kurung. Nah, qausaini dua kurung, qausun satu kurung, qausaini dua kurung. Dua kurung ya. Ya. Bainal qausaini antara dua kurung ya. Nah, jadi pian menggunakan contohnya seperti, perhatikan misal contoh, kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu miliki? Indi salah satu kutubin, saya punya tiga kitab. Kenapa? Karena dalam kurungnya apa? Ada tiga. Nah, jadi sesuaikan ya. Nah, ya, bilangannya dalam kurung tadi. Nomor tiga. Ayo nomor tiga. Jadi kam kitaban. Nah, kitabnya yang disebutkan bilangannya. Berarti kam akhon, akhonnya yang disebutkan. Kam aman. Jadi setelah kam itulah yang disebutkan bilangannya berapa. Ya, silahkan nomor tiga. Kami benan laka ya syaihu. Ya, artinya berapa anak yang kamu punya wahai anak laki-laki yang kamu punya wahai tuan. Wahai syekh, ya. Ya. Nah, saya kata syekhnya, saya punya enam. Itu kan dalam kurung enam. Enam anak. Nah, berarti gimana? Li sittatu abna'in. Ya, li sittatu abna'in, pendek dia. Li sittatu abna'in. Kata syekhnya, saya punya enam anak laki-laki, ya. Kemudian nomor dua. Kam aman laki ya Laila. Ya, artinya berapa paman yang kamu punya ya wahai Laila? Berapa bu? Li arba'atu akmamin. Ya, berapa? Saya mempunyai empat paman. Ya, coba diulang tadi jawabannya. Li arba'atu akmamin. Ya, saya punya empat paman. Kenapa menggunakan arba'atu bu, bukan arba'u aja? Karena paman mudzakkar. Ya, karena paman mudzakkar. Iya. Kemudian nomor lima. Kam rakiban fil hafilati. Ya. Fil hafilati tis'atu rukabin. Rukanya pakai tasydid. Rukabin. Ya, tis'atu. Tis'atu rukabin. Artinya berapa di dalam, berapa penumpang? Berapa penumpang di dalam bis? Ya. Di dalam bis ada 9 penumpang. Ya, fil hafilati tis'atu rukabin. Ya. Kemudian nomor 1, silakan. Itu kam akhon ya. Kamnya kehilangan, kehapus. Itu kam akhon laka ya Hamid. Kam akhon laka ya Hamidu. Ya. Li khon satu ikhwanin. Coba diulang. Li. Li khon satu ikhwanin. Artinya berapa saudara kamu, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki ya Hamid. Ya, terus jawabannya, Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Ya, 5 saudara laki-laki. Iya. Kemudian nomor 4. Kam su'alan fi hadzal darsi. Ya, artinya berapa soal di pelajaran ini? Ya, ada 8 soal. Nah, di pelajaran ini ada 8 soal. Ya. Soal apa jamaknya? Ya, ada yang tahu soalun jamaknya apa? As'ilah ya. Soalun as ilatun. Ini ya. As I La Tun. Nah. Nah, Bu. Ya, silakan. Hadzal as'ilatu fiha, berapa pertanyaan di pelajaran ini? Nah, sampai jawab, di pelajaran ini ada 8, ada 8 soal pertanyaan. Ya, silakan. Hadzal darsu. Enggak. Si. Fi hadzal darsu. Si. Fi hadzal darsi. Oh ya. Fi hadzal darsi. Ya. Sama nia sama sama nun sama nu as ilatin. Ya, benar apa salah, Bu? Yang lain. Ayo. Sama nu as ilah benar apa salah? Ayo. Oh. Karena aja dulu tadi lihat bentuk mufradnya. Oh, iya. Soal muzakkar mufrad, maka itu patokannya bukan jamaknya. Nah, ya silakan. Fi hadzat darsi samaniyatu as'ilatin. Iya. Fi hadzat darsi samaniyatu as'ilatin. Di pelajaran ini ada 8 soal. As'ilatin itu muannas, Bu ya. Tapi mufradnya soalun muzakkar, dan itu yang menjadi patokan. Soalunnya muzakkar, maka bilangannya harus muannas. Samaniyatu as'ilatin. Nomor 6. Kam rialan fi jai jai jaibika. Iya, apa itu jaibun? Ini jaibunnya. Apa nih? Kantong. Saku atau saku. Kantong, ya. Berapa rial di sakumu, di kantongmu? Nah, dijawab. Ya, di kantongku ada 7 rial. Nah. Fi ya. Fi jaibi. Ya, dalam kantongku, ya. Fi jaibi sama niatu rial. 7 Bu, itu 7 itu 8. 7 rial. Sab'atu rial. Rialin. Dijamakkan. Rialnya dijamakkan. Sab'atu rialatin. Iya, coba ulang. Fi jaibi ya. Sab'atu rialin. Dijamakkan rialnya. Sabatu rialatin. Lanya dipanjangkan. Rialatin. Nah, fi jaibi sabatu rialatin. Kenapa pengen menggunakan sabatu kada sabu, Bu? Jaib. Ayo. Kan 7 rial. Kenapa 7 menggunakan sabatu bukan sabu? Rialnya muzakkar. Ya, rialunnya muzakkar. Nomor 7. Nah, kam samanu hadzal kitab? Kitab ini harganya 10. Kam ya, jadi 10-nya dijamakkan. Ya. Kam samanu hadzal kitab? Samanu hadzal. Kam samanu hadzal kitabu? Hadzal kitabi. Oh iya ya. Kam samanu hadzal kitabi? Berapa ya? Berapa harga buku ini? Jadi harga buku ini 10 rial boleh. Gitu aja. Sama nuha. Sama nuha. Bukan ha. Kitab sama itu, nuhu. Iya, sama nuhu. Terus 10 rial. Sama nuhu asyaratu. Ya. Adang. Sama nuhu asyarun. Asyaru. Asyurun. Salah itu. Oh iya ya. Maaf. Biar hati bentuk real itu mufradnya muzakkar muannas. Baru pian jamakkan. Ya. Oh iya ya. Sama nu. Sama nuhu asyaratu rial rialun. Rialin. Salah. Rialatin. Iya. Sama nuhu. Sama nuhu asyaratu rialatin. Ya, rialatin. Jadi yang dibilangkan itu dijamakkan. Kemudian lihati mufradnya muzakkar muannas. Rialat mufradnya rialun muzakkar. Maka bilangannya harus muannas. Iya, asyaratu rialin. asyaratu riyalatin ya. Kemudian latihan terakhir, nah ini terserah ulun bilangannya ya. Ada kitab, kolam, tajir, rojul, tolib, riyalun, kirsun, akhun, dan ibnun ya. Gilirannya silahkan. Kalian hendak milih mana? Ayo, yang gilirannya. Atau ulun memilihkan? Ustaz aja. Ah, ya udah. Kalimatnya rojul. Rojul apa jamaknya? Rijalun. Ada ngaran orang rijal, berarti para laki-laki, berarti ngarannya rojul seorang laki-laki, rijalun para laki-laki. Lima aja lagi yang jarang. Sembilan laki-laki. Nah, sembilan laki-laki. Ya, silahkan. Tis'atu rijalun. Hah? Salah, Bu. Kalimat yang kedua dikasrahkan, Bu. Coba ulang. Tis'atu rijalin. Ya, diulang sekali lagi, ainnya kada panjang. Oh, gila. Okay. Tis'atu rijalin. Ya, artinya apa tadi? Sembilan laki-laki. Ya. Kemudian kalimat berikutnya gilirannya kirsun, Bu ya. Uang logam tadi. Delapan uang logam. Delapan uang logam. Sama nih ya. Ya. Sama. Sama niatu. Ya. Kurusin. Kurusin. Kurusin. Ya. Artinya apa? Delapan. Delapan uang logam. Ya. Kenapa pengen menggunakan sama niatu kada samanu, Bu? Karena uangnya itu mujakar. Ya, karena kirsun adalah mudzakkar. Tajirun, tajir ya. Tiga pedagang. Tiga pedagang. Salah satu tujarun. Salah. Salah satu tujarin. Ya, salah satu tujarin. Lima pulpen. Hom satu aklamin. Ya. Sepuluh kitab. Asyaratu kutubin. Ya. Empat siswa. Arba'atu tulabin. Ya. Enam saudara. Rumah makan enam saudara ada di Gambut. Enam saudara apa? Sittatu ikhwatin. Hah? Hah? Wahnya kada panjang. Ikhwatin. Ya. Sittatu ikhwatin. Akhun itu, Bu, punya dua jamak. Selain ikhwah apa? Ikhwan. Nah. Ikhwatun dan ikhwanun. Jadi boleh pian menggunakan sittatu ikhwatin, ya. Ikhwatin, ikhwah. Ikhwatul iman wal islam. Nah. Atau ikhwan. Ikhwan siapa nih, Jar? Padahal itu jamak ya. Ikhwan mana nih, Jar? Padahal ini adalah jamak. Saudara-saudara ya. Akhwat mana? Akhwat itu jamak ya. Akhwat mana, Jar? Itu jamak dari apa, Bu? Ukhtun. Kalau ini akhwan. Kemudian lima anak laki-laki. Lima anak laki-laki. Hom satu abnain. Ya, masih sedikit salah, Bu. Benar. Hom satu ulunnya salah. Hom satu abnain. Ya. Terakhir perhatikan kalimat jadidah 108. Kosakata yang baru. Astamanu artinya apa tadi? Harga, ya. Atau si'run, ya. Yang paling masyhur sekarang harga bahasa Arab adalah si'run. Kam si'ru hadza, kam si'ru sayyarah, berapa harga ini, berapa harga mobil, ya, si'run. Nisfun setengah. Nisfud dajjajah setengah ayam. Nisfus samakah setengah ikan. Ar-riyalu jim jamak, ya, jamaknya riyalatun. Al-hafilatu bis jamaknya hafilatun. As-su'alu pertanyaan, ya, jamaknya adalah as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Al-baladu, negara. Jim, jamaknya adalah biladun, negara-negara. Baladun tayyibun warabbun ghafur. Baladun ya, negara yang bagus. Urubba, Eropa. Urubba, Eropa. Faransa, Prancis. Faransa, Prancis. Mukhtalifatun, berbeda. Mukhtalifatun, berbeda. Al-yawmu, jamaknya ayyamun, hari. Yawmun, hari. Kirshun, jamaknya kurushun, uang logam. Al-kirshu, uang logam. Rokibun, jamaknya rukabun, penumpang. Rokib, penumpang. Rukab, para penumpang. Qadimun, jamaknya kudama, lama. Anatolibun qadimun, saya siswa yang lama. Al-jaibu, jamaknya juyubun, saku atau kantong. Jaibu, saku atau kantong. Almania, Jerman. Jangan mengarni anak Almania, Bu ya. Almania, Jerman. Yugoslavia, ya Yugoslavia dulu ya, sekarang enggak ada lagi. Malaysia, Malaysia. PR nanti aja, Bu ya. Ya, sudah jam 12 Farak ya. Ada pertanyaan di pelajaran yang ke-19 ini? Ada, Ustaz. Ya. Latihan mana? Latihan 2 nomor 8. Ya. Dan latihan 3 nomor latihan 3. 7 yang, ya. Yang pertama dulu ya, apa yang pertama? Sama Ustaz, itu kan berapa harga kitab ini? Kitabinya ya. Kenapa kasrah ya, Ustaz? Iya, karena dia mudhaf ilaih, afwan. Karena dia menjadi badal. Menjadi badal. Jadi seperti ini, Bu ya. Kan mudhaf ilaih adalah dua kalimat yang digabungkan. Hamba Allah, hamba satu, Allah satu. Maka menjadi Abdullah, Abdullahi. Kalimat pertama tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Kalimat kedua dikasrahkan. Nah, tatkala mudhaf dan mudhaf ilaih itu berupa isim isyarat, samanu hadza, harga ini beridofat, Bu. Makanya samanu, bukan samanun. Nah, sama seperti ini. Nah, tetapi setelahnya apa? Alkitabiyah. Nah, kenapa ini dikasrahkan? Karena dia mengikuti ini. Ini dia menempati kasrah. Ini kan kasrah. Ini enggak kasrah, kenapa, Bu? Karena dia mabni. Isim isyarat mabni. Nah, jadi dia menempati kasrah. Makanya kalimat setelahnya adalah kasrah. Ini badal namanya, kalau kita istilah nahunya, dia badal, mengikuti kalimat sebelumnya. Karena ini secara hakikat adalah kasrah, dia menempati kasrah, maka ini pun juga dikasrahkan. Jadi paham ya? Jadi intinya gambarannya, kenapa kasrah? Karena dia mengikuti ini. Kalimat kedua, ini kan kasrah, tapi ini mabni, kan gak berubah. Tapi secara mahal, secara tempat, dia menempati kasrah. Ini menempati kasrah. Karena ini jadi badal, maka dia mengikuti kalimat sebelumnya, maka dia juga kasrah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada istilahnya namanya badal, pengganti. Jadi berapa ini? Nah, ini kan masih apa namanya, masih belum jelas berapa ini. Tapi tatkala berapa mau kitab ini, baru aja jelas. Ini namanya badal. Dan badal itu mengikuti kalimat sebelumnya, mubdalnya. Mubdalnya ini sebenarnya dia menempati kasrah, majrur. Dengan kasrah, maka dia juga mengikuti dengan harakat kasrah. Seperti kalimat Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Allah siapa? Ar-Rahman, yang Maha Rahman. Nah, maka dia kasrah, mengikuti kasrah, karena dia mengikuti Allah. Mati TV-nya. Nah, hidup pulang. Jadi Ar-Rahmani, Abdullahir Rahman. Kita contohkan di atas. Kenapa dia kasrah? Karena dia mengikuti ini sama. Dia secara dia menempati kasrah ini. Dia menempati kasrah, maka dia juga kasrah. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang mana? Nomor 9, Ustaz. Hah? Itu kan tulabin kudama. Kudamanya ya. Ya. Karena Qudama ini namanya isim maksur. Isim maksur. Jadi ada di nahwu itu namanya isim maksur. Isim yang berakhiran alif lazimah seperti Musa, Isa. Dia masuk huruf jar tetap sama, min Isa, min mu Musa. Enggak dirubah. Dia bukan mabni, dia bukan mabni, tapi mu'rab. Tapi dia apa? Kan apa tadi? Tulabin ya. Nah, tulabin. Ini jamak dari apa Qudama, Bu? Qadim, ya. Jadi Qudama sama seperti Isa dan Musa. Diakhiri dengan alif lazimah namanya isim maksur. Isim ismul maksur. Kenapa enggak berubah tetap? Ya karena dia seperti ini, enggak bisa dirubah. Namanya isim maksur, makanya alif lazimah. Alif yang lazim yang selalu ada. Tetapi kalau kita sebut i'rabnya ini karena dia kasrah majrur, maka sebenarnya dia fit takdir. Takdirnya adalah kasrah. Kasrah muqaddarah, ditakdirkan kasrah. Nah, itu yang belajar nahwu tahu. Ditakdirkan kasrah. Dia namanya isim maksur, enggak berubah. Seperti Isa, Musa, kalimat apapun minkah, annakah, maka dia tetap Musa dan Isa. Tetapi secara takdir dia adalah kasrah muqaddarah, ditakdirkan kasrah. Qudama ya, Qudama. Jadi enggak berubah, sama seperti Musa, Isa, dunia. Nah, dunia sama. Dunia ini kalimat dunia, dia masukkan apapun dia tetap dunia, enggak berubah karena ada alif ini, alif lazimah namanya isim maksur. Sedangkan alif itu enggak ada harokatnya. Ya, ya apa adanya, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Masih nomor 8, Ustaz. Iya, nomor 8. Setiap pertanyaan kam itu kan setelahnya itu mansub. Mana ini. Mansub? Nasab apa ya? Mansub. Ya, ini ya. Kan setelah kam tamanu itu kan Ustaz. Oh iya, kan? Iya, iya. Oh, karena dia beridofat pula. Kalau dia tidak beridofat, maka fathah mansub. Karena samanu itu beridofat dengan ha hadza. Mana tadi? Mana tadi yuk? Nah, ini. Karena dia beridofat dengan kalimat ha hadza, maka dia didomahkan. Paham pula? Karena dia bersambung dengan kalimat ha hadza. Berapa harga kitab ini? Kalau berapa saudara kamu, langsung kam akhon saja. Karena kalimat akhon tidak beridofat, tidak bersambung dengan kalimat lain. Tapi tamanu ini bersambung dengan kalimat ha haza, maka dia tetap dhammah. Apa contoh yang lain yuk? Berapa anakmu? Jadi berapa anakmu itu boleh kam ibnan lak. Boleh kam ibnan laka atau kam ibnuka, kami ibnuka langsung boleh. Tapi apa tadi? Nah, dia tidak fathah. Nah, kami ibnuka, berapa anakmu boleh? Atau berapa rumahmu? Langsung kam bai tuka, maka dia dhammah. Karena dia beridhofat dengan dhamir ka. Boleh kita menggunakan kam baitan laka atau kam bai tuka. Jadi kalau dia fathah, kalau dia tidak beridhofat, kalau dia dhammah, kalau dia beridhofat bersambung dengan kalimat lain. Mafhum ya? Jadi kalau dia bersambung dengan kalimat lain, maka dia dhammah. Kam baituka, kam sayyaratuka. Tapi kalau tidak beridhofat tersendiri, kam sayyaratan laka, kam baitan laka, dan seterusnya. Ya. Ada lagi? Ada? Cukup ya? Ya. Berarti nanti ya pelajaran ke-20. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.